Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa asani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga sampai saat ini dan detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan taufik-Nya kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah, kegiatan-kegiatan amal ketaatan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan mengambil beberapa faedah apa yang datang dari bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, al-fitratu khamsun. Al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhafiri wa natful ibti. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, al-fitratu khamsun, merupakan fitrah, lima perkara, lima amalan. Yang pertama yaitu berkhitan, yang kedua menghilangkan bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat taklimul adhafir, memotong kuku, yang kelima natful ibti, mencabut bulu ketiak. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan amalan-amalan yang itu termasuk dari fitrahnya manusia, yaitu perkara yang secara hati nurani manusia menilai itu adalah kebaikan. Ma fatara an-nas ala husnihi. Amalan yang Allah fitrahkan pada manusia, manusia menilai itu adalah kebaikan. Allah tanamkan sebagai jibiliyah pada jiwa orang tersebut kebiasaan yang diakui sebagai amal kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan amalan-amalan lima yang disebutkan dalam hadis ini sebagai fitrah maka ketika seorang muslim meninggalkan amalan-amalan tersebut maka menunjukkan orang muslim tersebut sudah rusak fitrahnya. Sudah ada gangguan fitrahnya. Apalagi dia sampai membenci terhadap amalan-amalan tersebut. Seperti khitan bersunat, dan ini sudah ma'ruf di kalangan kita kaum muslimin, bahkan ini disebutkan oleh para ulama ala khilafihim wajib bagi kaum muslimin laki-laki untuk berkhitan ketika sudah baligh. Dan ini secara fitrah kepribadian seseorang, sesuatu yang bagus. Bahkan ini diakui oleh orang-orang kufar. Mereka orang-orang kafir yang enggak kenal syariat khitan, mereka senang. Seperti orang-orang Nasrani, mereka tidak ada syariat khitan. Tetapi mereka orang-orang kufar, orang-orang Nasrani, mereka akan merasakan senang para wanitanya ketika menikah dengan laki-laki yang berkhitan. Konon katanya ada kelebihan bagi laki-laki yang bersunat daripada enggak bersunat. Mungkin kejantanannya atau faktor lain. Urusan keluarga. Bahkan menunjukkan pentingnya perkara ini sampai-sampai ulama pun mereka Ada yang berpendapat bagi perempuan pun wajib untuk berkhitan. Walaupun yang rajih adalah mustahab. Hanya disunahkan untuk mereka. Yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan fitrah. Amalan yang baik, yang bagus, disenangi oleh jiwa seseorang adalah istihdad. Menghilangkan, membersihkan bulu kemaluan bagi mereka yang telah baligh, hal ini satu sisi secara umum akan menghindarkan jasmaninya dari ausakh, kotoran-kotoran yang melekat di bulu-bulu tersebut sehingga akan terhindar dari kuman-kuman dan lebih memungkinkan terjauhkan dari penyakit. Dan itu termasuk pola hidup sehat bagi seseorang yang menjalankan hal tersebut. Apalagi tempat yang tertutup seringnya adalah terjadi kelembapan, maka sangat-sangat memungkinkan kuman-kuman mudah bersembunyi, bersemayam di tempat tersebut. Maka ketika dibuang, dihilangkan, maka akan mudah terjaga kesehatan jasmani orang tersebut. Apalagi bagi pasutri. Tentunya ini termasuk bagian dari zina. Bentuk berhias sangat dianjurkan, ditekankan bagi suami istri. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah qasu syarib. Sebelumnya terkait dengan menghilangkan bulu kemaluan, di antara ulama ada yang menyebutkan teknis menghilangkannya bisa dicukur, bisa dicabut kalau enggak sakit. Bahkan bisa dibolehkan untuk memakai obat oles sehingga akan rontok tanpa harus mencukur, tanpa harus mengerok, tanpa harus mencabuti. Selama bahan yang dipakai tidak mengandung keharaman. Adapun qasu syarib, mencukur kumis atau memotongnya, al-qas, lafaz qas sendiri, sebagian ulama mereka menyebutkan bahwa qas adalah alat untuk memotong, sehingga mikos memakai alat cukur, alat potong, tidak dikerok. Maka di antara ulama, sebagian mereka menghukumi tidak boleh dikerok karena akan habis total, tidak sesuai dengan lafadz qas yang itu maknanya dipotong dengan mikos, gunting bahasa kita. Imam Malik rahimahullah, beliau termasuk ulama yang mengingkari orang yang memotong kumis dengan dikerok, karena itu ada unsur tasabu dengan orang-orang musyrikin. Mereka ketika memotongnya dipotong dengan habis, sebagian mereka. Dan amaliyah, apa yang diperhatikan oleh para sahabat ketika mereka memperhatikan memotong kumis, maka mereka masih nampak, masih terlihat bulu kumisnya, sehingga tidak bersih. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bebas, apakah dengan dikerok atau dengan dipotong. Dengan kita mencontoh amaliyah para salafus saleh, tentunya itu aula di dalam hal ini. Dan kita lebih hati-hati terhindar dari bentuk tasyabuh yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Dan di antara ulama menyebutkan bahwa mencukur bulu kumis itu bisa sampai batasan wajib apabila telah menjulur melebihi bibir. Maka wajib dipotong yang melebihi bibir. Di antara ulama ada yang menyebutkan seperti Syekh Jamil Zainu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, menyebutkan batasan wajib itu ketika kumis itu telah melebihi bibir seseorang. Maka wajib dipotong yang melebihi bibir. Kemudian amalan yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taklimul adhafir. Memotong kuku. Hal ini adalah termasuk fitrah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan batasan waktu seseorang melakukan dari amalan-amalan fitrah tersebut. Mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabuti bulu ketiak. Demikian juga mencukur bulu kemaluan. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qashi syaribi wa taqlimil adhafiri wa nadfil ibti wa halqil anati ala natruka aksara min arba'ina laylah. Kata sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qashi syarib, telah menetapkan batasan waktu kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memotong kumis, wa taklimil adhafir, dan memotong kuku, wa nadfil ibti, dan mencabut bulu kemaluan, apa bulu ketiak, wa halqil anah, dan memotong bulu kemaluan, alla natruka, batasan waktunya, agar kita tidak membiarkan hal-hal tersebut aksar lebih min arba'ina laylah, dari 40 hari atau 40 malam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan batasan ketika kita membiarkan hal-hal tadi, tidak memotong kuku, tidak memotong kumis, tidak mencabutin bulu ketiak, tidak memotong bulu kemaluan. Kita meninggalkan hal-hal tersebut, diberi batasan tidak boleh lebih dari 40 hari. Hal ini khususnya memotong kuku, karena ini seakan-akan sudah menjadi perkara yang lumrah, perkara yang biasa, bahkan bisa dikatakan menjadi budaya bagi anak-anak muda. Apakah dengan motif tujuan keren, atau mungkin dengan motif tujuan yang lainnya. Mereka membiarkan kukunya panjang-panjang. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, beliau menyebutkan orang yang membiarkan kukunya panjang lebih dari 40 hari, apabila dia adanya tujuan ingin meniru orang-orang kafir, melihat misalnya karena dia menggemari pemain bola, siapa yang terkenal pemain bola? Kalau zaman dulu Barcelona ya, atau Ronaldo ya, atau apa Madrid-Madrid itu, Real Madrid. Ngelihat, wah ternyata kukunya panjang. Akhirnya karena mengidolakannya, dia pun ikut-ikut dipanjangkan kukunya. Karena yang difigurkan punya kuku panjang. Ima jari kelingkingnya, atau jari tengahnya, atau mungkin semuanya di tangan kirinya, atau jempolnya dan jari kelingkingnya, beragam orang memanjangkan kukunya tersebut. Maka ini hukumnya muharram, hukumnya diharamkan, karena dia telah meniatkan untuk menyerupai orang kafir. Dia terjatuh ke dalam peringatan Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Waliyadzubillah. Tapi bisa jadi orang itu membiarkan kuku panjang alal hawa, karena mengikuti hawa nafsu, lagi ngetren, para pemuda, para ABG memanjangkan kuku. Apalagi sebagian mereka sudah membangga-banggakan satu dengan yang lainnya. Nih kuku saya, bagus kan, indah kan? Maka saya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memandang berpendapat hal ini hukumnya makruh in lam yakun muharraman. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi, karena Rasulullah memberikan batasan waktu, tidak boleh membiarkan melebihi 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari, minimalnya makruh, dibenci. Karena menyelisih fitrah manusia. Jika itu tidak sampai pada batasan Muharram. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ditinjau dari sisi syar'i. Sudah perkara yang tidak sepantasnya dibiarkan kuku itu memanjang karena hawa. Apalagi tinjauan kesehatan, mereka pun menganjurkan agar kuku-kuku itu dipendekkan, dipotong kalau sudah panjang. Bahkan bisa meninggalkan bakteri-bakteri, adanya kotoran-kotoran yang menempel, tertinggal, melekat di kuku tersebut. Dan fitrah ini sebenarnya orang-orang tua kita dulu pun sudah apa? Menanamkan untuk memotong kuku yang sudah panjang. Ketika kita kecil dulu, orang-orang tua kita menganjurkan untuk kita melakukan fitrah ini. Ketika sudah kelihatan panjang, apalagi habis main, kukunya kelihatan hitam-hitam, orang tua mengingatkan, potong kukunya le, nak potong kukunya, banyak cacingnya nanti. Mereka mengingatkan bukan faktor fitrahnya, tetapi dengan bahasa itu nanti banyak cacingnya katanya. Karena anak-anak kalau diingatkan disebut nanti banyak cacingnya takut zaman dulu. Karena zaman dulu tahun-tahun sebelum 90-an itu anak kecil tuh paling gampang cacingan. Paling gampang cacingan. Penyakit cacing, cacing gelang, itu hal yang biasa, sering menimpa anak-anak kecil. Jadi kalau diingatkan nanti cacingan, takut sudah. Itu kuku kamu panjang le, potong, cacing banyak cacingnya itu. Udah, baru anak itu mau dipotong. Artinya orang-orang tua kita dulu pun di atas keawamannya tidak didasari dengan fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka sudah menganjurkan, menanamkan anak-anaknya untuk apa? Menjalankan fitrah ini. Apalagi ketika kita mengenal sunnah Rasul, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah masih tidak tergerak hati kita untuk menjalankan fitrah ini, untuk memotong kuku-kuku kita supaya tidak memanjang? Dan hal ini lebih miris lagi ketika menginjak kepada perkara yang lebih besar. Seandainya makruh, taruhlah hukumnya makruh, membiarkan kuku panjang tersebut, tapi akhirnya menginjak kepada keharaman, sebagian mereka ketika kukunya dipanjangkan kemudian dihiasi. Sebagaimana berhiasnya para wanita. Terjadi di kalangan laki-laki, mereka para ABG terutama, yang mereka masa-masa untuk mencari jati diri katanya, tapi tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak terbimbing kepada kebaikan, kecenderungannya mengikuti hawa nafsu, merasa bangga punya kuku panjang, kemudian dia pun berusaha menghiasi, memperindah dengan dikasih pacar, daun pacar atau ini, sebagaimana berhiasnya wanita. Dihiasin kukunya dengan ini tersebut. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ketika seorang laki-laki kukunya dikasih ini, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang perempuan, maka ini hukumnya muharram karena terjatuh ke dalam tasabbuh bin nisa. Maka hati-hati para ABG-ABG. Karena sebagian mereka melakukan, atau mereka yang masih anak-anak ikut-ikutan saja, tentunya sebagai walinya, orang tuanya mengingatkan mereka, menegur mereka agar meninggalkan kebiasaan tersebut. Karena kalau sudah tasyabbuh, ancamannya berat. Penyerupaan seorang laki-laki dengan perempuan, ancamannya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya dari perbuatan tasyabbuh dengan lawan jenis, penyerupaan dengan lawan jenis. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sabdanya, la'anallah al-mutasyabbihat minan nisa'i birijal wal mutasyabbihina minar rijali binisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat terhadap para wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Dan Allah pun melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Sehingga jangan sampai para ummahat terutama ketika sedang berdandan terkait dengan kukunya, ketika diwarnai, kebanyakan warna merah ya, ketika dicat dengan ini, anaknya yang masih kecil, laki-laki, pengen juga, atau mungkin keinginan uminya, atau mungkin mbaknya, kemudian ikut dikasih ini, kuku-kukunya, biar kelihatan cantik. laki-laki dibikin cantik, kan sudah menyelisih fitrah. Laki-laki itu ganteng, bukan dibikin cantik. Maka seorang umat harus meninggalkan hal tersebut walaupun masih kecil. Karena telah disebutkan oleh ulama kita, itu termasuk dari perbuatan tasyabbu dengan lawan jenis. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kelima yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut adalah natful ibti. Yaitu mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak tersebut dihilangkan sampai akarnya. Sehingga hal ini bisa dengan dicabut, bisa juga dengan dikerok. Sehingga bulu ketiak tersebut hilang dengan bersih. Kalau dicabut akan menimbulkan sakit, luka, maka bisa dengan dikerok atau dengan obat yang mungkin ada untuk bisa merontokkan selama tidak meninggalkan madharat. Selama tidak meninggalkan madharat, apakah itu mungkin yang dikatakan alergi atau yang lainnya yang tidak menimbulkan sakit yang lainnya. Maka dengan lima fitrah ini, tentunya kita sebagai seorang ahlu sunnah yang mengikuti bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tentunya sudah cukup untuk mengingatkan kita agar kita seorang muslim lebih mengedepankan perkara fitrah daripada mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Karena inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita dibilang sama temannya, "Oh, itu bagus. Oh, itu keren." Kita lebih mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktunya dipotong, kuku-kuku kita potong. Tidak dibiarkan memanjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah yang bisa kita ambil sebagai peringatan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan fitrah tersebut. Sehingga kita termasuk tergolong dari orang-orang yang di atas fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, dan kita benar-benar menjalankan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.